Ku tak tahu isi hatimu karena kau membisu. Gelisah mencekam dalam hatiku, menantikan jawaban darimu. Ingin rasa hatiku datang wajahmu, namun hatiku ragu. Akhirnya kau senyum jua padaku, damai pun sejenak membasuh kau. Sekilas ceria.